Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'ad. Kita masih pada kaidah yang ketiga, luahir nusus sifati ma'lumatulana bi'atibar wa majhulatulana bi'atibarin akhar. Bi'atibar al-ma'na hiya ma'lumah, الاعتبار الكيفية التي عليها مجهولة. وقرأنا الأدلة السمعية والعقلية، الدليل السمعي والدليل العقلي. طيب، دليل سمعي الشيخ menyebutkan tiga ayat yang kesimpulannya Al-Quran turun itu ditadabburi. Yang kedua, Al-Quran turun sebagai Quran Arabi yang berbahasa Arab sehingga bermakna sesuai dengan tuntutan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk dijelaskan oleh Nabi alaihissalam kepada manusia. Nah, menunjukkan semuanya bahwa makna-maknanya, yani bi'atibaril makna ma'lumah, nususus sifat bi'atibaril makna ma'lumah. Min dalil akli, karena mustahil Allah menurunkan Al-Quran dan mustahil Rasul bersabda dengan sesuatu yang tidak bisa difahami, padahal tujuannya untuk sebagai hidayah petunjuk. Nah, baik. Adapun bi'atibaril kaifiyah allati hiya 'alayha majhula, kaifiyah hakikat dari sifat-sifat itu bagaimana caranya kita tidak tahu, supaya kita telah lewati. Nah, dengan keyakinan bahwa kaifiahnya berbeda dengan kaifiah sifat makhluk. Baik. Wa bihadha ulimah. Naam, falyaqra qari'una. Sabir. Lam yahsil as-sawt. خلاص اقرا على ما تيسر. نعم. طيب، قال الشيخ: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. Dengan ini penjelasan kaidah di atas, diketahuilah batilnya mazhab al-mufawwidha, salah satu golongan sesat taifah dhalah di bab al-asma wa sifat. Mazhab al-mufawwidah, siapa al-mufawwidah? Alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nusus sifat, golongan yang mereka mentafwid. Mentafwid itu artinya mengembalikan secara penuh, secara utuh menyerahkan secara utuh, secara penuh ilmu pengetahuan tentang makna-makna nas-nas sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap ya tidak ada jalur, tidak ada cara untuk bisa mengetahui makna-makna dari nas-nas sifat itu. Jadi pada akidah mereka nusus sifat bi'tibaril ma'na majhulah. Nas-nas sifat-sifat Allah SWT. Nas-nas Al-Quran Sunnah yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah SWT ditinjau dari segi makna majhulah. Tidak diketahui maknanya. Tidak diketahui maknanya. Apa maknanya? Hanya Allah yang punya ilmunya. Adapun kita tidak ada ilmu tentang itu. Kita tidak bisa mengetahuinya. Kita serahkan sepenuhnya ilmu tentang makna-makna itu kemana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yad'un an hadha madhhabus salaf. Dan mereka mengklaim bahwa ini adalah madhab salaf. Ya. Baik. Di sini bisa ditaklik sedikit. Jika mau dicatat. Wa indahum al-bait al-mashhur. Wa indahum al-baitul mashhuru. Mereka punya bait syair yang masyhur yang menunjukkan akidah mereka dalam hal ini, kaidah mereka, yaitu apa baitnya? Nah, wa kullu nafsin awhamat tashbiha bil alif. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha. Hada awalul bait, ini bagian awal ya. Sadrul bait, awal baitnya ini. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha. Kemudian ajzul bait, ujung baitnya, yaitu awilhu aw fawwid warum tanziha. Awilhu aw fawwid warum tanziha. Apa makna bait ini? Bait maknanya wa kullu nafsin. Setiap nafs. Nas Al-Qur'an, As-Sunnah, awhamat tashbiha yang menimbulkan persangkaan adanya tashbih, yakni tamtsil, adanya penyamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang mereka maksud dengan ini adalah setiap nas tentang sifat. Jami'u nususus sifat indahum mada uhimut tashbih. Itu menimbulkan persangkaan adanya penyamaan. Oleh karena itu, untuk menghindar dari tasbih, tamthil yang mereka klaim itu, mereka mengatakan apa? Awilhu. Maka ta'wilkan ke makna yang lain. Maksudnya apa? Ta'wil yang mereka maksud di sini apa? Tahrif tentunya. Palingkan. Yani. Aw atau fawid apa? Kembalikan ilmunya kepada Allah, maknanya kepada Allah. Jangan dimaknai, gitu. Jangan dimaknai. Kembalikan maknanya, penentuan maknanya kepada Allah. Jangan dimaknai. Artinya menjadi nafs itu menjadi sesuatu yang majhul makna. Kita tidak tahu apa maknanya. Makna yang Allah yang tahu. yang tahu hanya Allah. Ya. Warum tanziha, warum fil amr, rum yakni ada. Maksudkan dengan itu, dengan takwil, penakwilan itu dan dengan tafwid itu, ya, maksudkan untuk tanziha, untuk menyucikan Allah dari at-tasbih, tamthil. Iya. Dan kita sudah tahu semua ya bantannya, bahwa tidak ada satupun dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah yang yuhimut tasbih tamthil abadan. Iya kan? Nah, karena seluruh nusus sifat harus dipadukan dengan ayat dalam surat Asy-Syura, laisa laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan Allah. Idzan nutsbitu jami'as sifat ala wajhin taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan semua sifat-sifat itu dalam bentuk hakikat yang sepadan dengan kesempurnaan dari Allah. Nah, allati la tumathilu alladhi la yumathilu sifat al-makhlukin, yang tidak menyamai sifat al-makhluk. Nah, sesuai dengan zahir lahiriahnya, bukan ditakwil yakni ditahrif, dan bukan pula ditakwil diserahkan kepada Allah kemudian tidak dimaknai. Nah, karena mereka menyangka bahwa ini mazhab salaf, mengklaim bahwa itu mazhab salaf. Nah, karena itu Syekh membantah wassalafu. Baik. Wassalafu bari'una min hadal mazhab. Kaum salaf, mereka bersih dari mazhab ini. Bersih mereka dari mazhab ini. Ini bukan mazhab mereka. Waqad tawatharatil aqwalu anhum. Sungguh telah mutawatir ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari salaf bi itsbatil ma'ani, dalam menetapkan makna-makna li hadhihi nusus, dalam menetapkan makna-makna yang dikandung oleh nas-nas as-sifat. Ya, banyak sekali ucapan-ucapan salaf yang menjelaskan makna-makna dari nas-nas itu. Dan tingkatannya itu, riwayat itu mutawatir, yang artinya saking banyaknya mustahil terjadi kedustaan atau kekeliruan periwayatan. Jadi sangat meyakinkan. Baik ijmalan, ya, ahyanan atau tafsilan ahyanan. Jadi akwal yang datang dari mereka ijmalan ahyanan, terkadang ya ucapan itu, penjelasan itu dalam bentuk mujmal, global, dan terkadang dalam bentuk merinci, detail. Wa tafwiduhum tayyib bi itsbatil ma'ni hadhihi an-nusus ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan wa tafwiduhum. Nah, al-kayfiyata ila ilmi Allah azza wa jal. Dan juga pernyataan-pernyataan mereka dalam hal mentafwid, dalam hal menyerahkan secara penuh, ya, mengembalikan secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiyah, tentang tata cara, ya, hakikat sifat-sifat itu kepada ilmu Allah azza wa jalla. Nah, inilah yang menjadi dasar, ya, kaidah yang kita pelajari berdasarkan dalil sam'i dengan pemahaman sesuai pemahaman salaf. Bahwa ternyata pemahaman salaf adalah, ya, memaknai nusus sifat. Berarti, ya, diilmui, tidak majhul. Nah, dan sudah kita merujuk pada pertemuan sebelumnya ucapan siapa yang menjadi kaidah dalam hal ini, yakni qaul Malik bin Anas. Wa aidan warada dzalika an syekhihi, dari syekhnya itu Rabi'ah Ar-Ra'i. Nah, tentang istiwa itu. Nah, al-istiwa'u ghairu majhul, yakni ma'lum al-ma'na. Tayyib. Wal kaifu ghairu ma'qul, yakni majhul. Adapun kaifiyahnya tidak bisa difahami, tidak terjangkau akal. Tidak diketahui, yakni nufawwid dzalika ila Allah. Kita serahkan ilmu tentang kaifiyah kepada Allah. Nah, adapun kita tidak bisa memahaminya, kita tidak mengetahuinya. Nah, wal imanu bihi wajib. Baik. Qira. Baik. Kemudian Syekh menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang dikenal dengan judul Al-Aqlu wa Naql. Ya. Akal, logika dan naql, Quran dan Sunnah. Yani Syekh di sini menukil dari terbitan yang bersama dengan kitab Minhaj As-Sunnah. Nah, ini yang dipegang oleh Syekh, naskahnya, kitabnya, judulnya Al-Aqlu An-Naql, dicetak bersama kitab Minhaj As-Sunnah dengan judul Al-Aqlu An-Naql. Kitab ini sudah dicetak tersendiri, ya, dengan nama yang lain, yaitu Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli Wan Naql, tubi'a mustaqillan wa summiya bismin akhar. Wahuwa dar'ut ta'arudi bainal akli wal nakli. Dar'ut ta'arudi bainal akli wal nakli. Sayyid. Kitab ini, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, kitab ini kan berjilid-jilid, ya. Kitab ini luas sekali cakupannya. Al-Bahar bagaikan lautan, lautan ilm. Oleh karena itu Ibn Uthaymin mengatakan la yakrahu illa insanun mutabahhirun fil ilm. Kitab ini la yakrahu illa insanun mutabahhirun fil ilmi. La yakrahu illa insanun mutabahhirun fil ilmi. Amma rajulun saghir fa sawfa yaghriqu. Nah, ini kata Ibn Uthaymin, la yaqrahu illa insanun mutabahhirun fil ilm. Ya, tidak bisa membaca kitab ini kecuali seorang yang ilmunya luas, ya, ilmunya luas. Amma rajulun saghir, adapun seorang thalibul ilmi yang masih kecil, yang ilmunya masih terbatas, fasafa yaghrib, dia akan kebingungan jika membacanya. Jadi bagaikan masuk ke lautan yang luas, yang masih di luar kemampuannya untuk mengarunginya, tidak bisa berenang di dalamnya, sehingga yaghrib, dia akan tenggelam. Adapun yang memang ilmunya sudah mumpuni, ilmunya sudah luas, dia bisa memahaminya dan dia akan melihat keajaiban-keajaiban, ya, ilmu yang ditorehkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab itu. Baik. Yang dinukil di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah, penjelasan Syekhul Islam tentang at-tafwid, beliau mengatakan, wa amma at-tafwidu, adapun at-tafwid, mengembalikan ilmu suatu perkara kepada Allah, fa minal ma'lum anna Allah amarana bitadabburil Qur'an, merupakan hal yang maklum diketahui bersama bahwa Allah merintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Wa haddana 'ala 'aqlihi wa fahmi, haddana yakni hassana, Allah memotivasi kita, ya, mendorong kita, menganjurkan kita untuk memahami Al-Qur'an. Fa kaifa yajuzu ma'a dhalik, maka bagaimana dibolehkan bersama dengan hal itu, an yurada minna al-i'radu an fahmihi wa ma'rifati wa aqli, bagaimana bisa, ya, dibenarkan bahwa yang diinginkan dari kita al-i'rad an fahmihi, berpaling dari memahami Al-Qur'an, wa ma'rifatihi, mengetahuinya, wa aqlihi, ya, mencernanya. Tidak mungkin. Nah, sebagaimana dalil sam'i yang telah kita pelajari yang disebutkan dalam Al-Haymin. Kesimpulannya itu. Al-Quran turun sebagai petunjuk, pedoman untuk ditadabburi, ya, agar menjadi pedoman hidup. Ya. Kemudian justru kita mengatakan, mari kita semua berpaling dari tadabbur Al-Quran karena kita tidak bisa mengetahui maknanya, tidak bisa dimaknai, hanya Allah yang tahu maknanya, baca saja, ya, sekadar dibaca, apa maknanya, nas-nas sifat-sifat apa maknanya, kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah, serahkan kepada Allah. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Nah, ila an qal, sampai jadi dipotong, ya, dipersingkat sampai kepada kutipan keterangan Syekhul Islam yang menyatakan, wahina idzin fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu bil Qur'an wa katsirun mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamu al anbiya'u ma'nahu. Dengan demikian, ketika dikatakan ditafwid, ya, maka menjadilah apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an, atau kebanyakan dari apa-apa yang Allah sifatkan, ya, tentang dirinya, la ya'lamul anbiya wa ma'na, para nabi tidak mengetahui maknanya, berarti bal, bahkan itu berarti yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'na, berarti para nabi mereka mengucapkan suatu kalam, ucapan yang mereka tidak faham sendiri maknanya. Mereka menyampaikan sesuatu kepada umat, mendakwakan wahyu yang datang kepada mereka, kitab-kitab yang turun kepada mereka. Ya. Kepada para nabi itu. Atau kita fokus ke Al-Quran saja. Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bacakan kepada umat dalam keadaan Nabi sendiri tidak tahu apa yang disampaikan. Nah. Tidak mungkin kan seperti itu. Barakallahu fikum. Qal, kata Syekhul Islam, wa ma'lumun anna hadha qadhun fil Qur'an wal anbiya. Ma'lum, diketahui bahwa ini adalah qadhun, celaan terhadap Al-Qur'an dan jalan terhadap para nabi. Idh kana Allahu anzal al-Qur'ana, tatkala Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an, wa akhbara annahu ja'alahu hudan, dan Allah memberitakan bahwa Allah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, wa bayanan linnas, penjelasan bagi manusia, wa amara rasula, dan Allah merintahkan rasulnya, ayyuballigha al-balagha al-mubina, agar menyampaikan dengan penyampaian yang jelas kepada umat, wa ayyubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan agar nabi rasul menjelaskan kepada umat apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa amara bitadabburil quran, dan Allah memerintahkan agar mentadabburi al-Quran, wa akli, dan agar memahami al-Quran, wa ma hada, bersama ini semua, fa asyrafu ma fih, maka yang paling mulia yang terkandung dalam Al-Qur'an, wa huwa ma akhbara bihi ar-rabb an sifatihi, yaitu apa yang Allah beritakan, ar-rabb beritakan tentang sifat-sifatnya, yakni kandungan nas-nas tentang sifat itu, babnya adalah akidah, asma sifat itu, ma'rifatullah, mengenal Allah, ini merupakan perkara yang paling asyraf yang terkandung dalam Al-Quran. La ya'lamu ahadun ma'nahu, tidak satu pun yang tahu maknanya. Fala yu'qalu, maka tidak bisa difahami. Wala yutadabbaru, tidak bisa ditadabburi. Wala yakunu rasulu bayyana linnas manuzila ilaihim, dan tidak pula rasul pernah menjelaskannya kepada umat apa yang diturunkan kepada mereka. Wala ballagal balagul mubina, dan tidak pula rasul menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Demikian. Jika demikian, musibah udma, musibah terbesar. Wa ala hada takdiri, berdasarkan takdir ini, seandainya demikian, seperti yang diinginkan al-mufawwidh, akibatnya apa? Efeknya apa? Fayaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'in, al-haqqu fi nafsil amri ma 'alimtuhu bi ra'yi wa aqli. Fayaqulu kullu mulhid, maka setiap mulhid wa mubtadi', dan mubtadi', akan mengatakan, setiap orang yang ingkar agama, anti agama dan mubtadi', akan mengatakan, al-haqqu ma fi nafsil amr ma alimtuhu bi ra'yi wa akli, kebenaran itu pada hakikat perkaranya sebenarnya apa yang saya ketahui dengan logikaku sendiri dan akalku, karena Al-Quran yang dikatakan sebagai pedoman, ya, itu ternyata tidak bisa difahami maknanya, tidak ada gunanya, turun dari langit. Berarti setiap orang diberi kebebasan untuk memahami kebenaran itu sesuai dengan akalnya dan logikanya masing-masing, maka akan bertepuk tangan kaum liberal dan kaum kaum liberal dan kaum plural. Nah, penganut liberalisme dan pluralisme yang menganut kebebasan berpikir sebebas-bebasnya tanpa kembali kepada wahyu, mereka akan bertepuk tangan dengan ini. Mereka dapat hujjah dengan kaidahnya al-mufawwidh. Mereka adalah orang mulhid. Walaysa fi an-nusus ma yunaqidu dhalik, mereka akan mengatakan, walaysa fi an-nusus, tidak ada dalam nas-nas, ma yunaqidu dhalik, yang membatalkan hal itu yang saya pahami dengan akalku, logikaku, tidak ada. Li'anna tilka an-nusus mushkilatun mutasyabihatun, menjelaskan nas-nas itu semuanya ternyata adalah muskilah, problem. Problem yang tidak terjangkau maknanya. Tidak bisa dimaknai, tidak ada yang tahu maknanya. Hanya Allah yang tahu. Mutasyabihah, samar, tidak jelas. Majhulah. Wala ya'lamu ahadun ma'naha, dan tidak ada satu pun yang tahu maknanya. Wa ma la ya'lamu ahadun ma'nahu, dan sesuatu yang tidak diketahui maknanya oleh seseorang dari kita umat manusia ini, la yajuzu yustadalla bih, tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Fayabqa hadzal kalam, maka tinggallah ucapan ini, ucapan mufawwidah, menjadi saddan libabil huda. Menjadi apa? Menjadi sad libabil huda, sebagai penutup pintu petunjuk, penghalang pintu petunjuk, wal bayan, dan pintu penjelasan, min jihatil anbiya, dari arah para nabi. Ya. Mereka menutup pintu petunjuk untuk diambil dari arahnya para nabi. Wa fathan li babi man yu'ariduhum, dan membuka pintu bagi orang-orang yang menentang para nabi. Wa yaqul, dan penentang para nabi itu mengatakan, innal huda wal bayana min tariqina, petunjuk dan penjelasan itu datangnya dari jalur kami, metode kami, la fi tariqil anbiya, bukan dari jalurnya, metodenya para nabi. Li annana nahnu na'lamu ma nakun, karena kami mengetahui apa yang kami katakan. Wa nubayyinuhu bil adillal aqliyah, dan kami mampu menjelaskannya dengan dalil-dalil akli, logika. Wal anbiya ulam ya'lamu ma yaqulun, sedangkan para nabi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Yaquluna ma la ya'lamun, mereka mengucapkan, menyampaikan hal-hal yang mereka sendiri tidak paham, tidak tahu. Fadlan ayyubayyinu, apalagi untuk bisa menjelaskannya kepada umat. Lebih-lebih lagi tidak bisa, mereka saja tidak tahu bagaimana bisa menjelaskan. Fadlan ayyubayyinu muradan, bagaimana mereka bisa menjelaskan apa maksud mereka. Fatabayyana anna qawla ahli tafwid, maka menjadi jelas sekarang bahwa ucapan ahli tafwid, akidah ahli tafwid, alladzina yaz'umun, golongan yang menyangka, annahum muttabi'una lissunnah, bahwa mereka mengikuti sunnah, wassalaf dan salaf, min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad, termasuk sederetan pendapat ahli bid'ah wal ilhad yang paling jelek dan paling berbahaya. Intaha kalamu syekh. Sampai di sini kalam syekh yang dinukil. Kata Ibn Uthaymin mengomentari, wahuwa kalamun sadidun, dan itu adalah ucapan yang benar, min di ra'yin rasyid, dari orang yang memiliki ra'i, logika, ya, memiliki pandangan, pemikiran yang rasyid, yang terbimbing, yang lurus. Wa ma'alahi mazidun, dan tidak butuh lagi tambahan. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Wa jama'ana bihi fi jannatin na'im, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya di dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, jelas ya. Hatta fi dhiha tabarakallahu fikum. Dahabal waqt. Nah. Jazakumullah khairan wa bihamdika shukran.